Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi. Tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu terjadi kepada diriku. Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? berjumpa.